الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين، رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita sudah selesai dari bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, tidak disembelih untuk Allah pada tempat yang digunakan untuk dilakukan penyembelihan kepada selain Allah di tempat tersebut. Itu ada satu ayat dan satu hadis, yaitu ayat tentang Masjid Dirar. Dan hadis Thabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu tentang seorang yang bernadar untuk menyembelih di tempat yang bernama Buana, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada yang bernadar tersebut, apakah di situ di tempat tersebut terdapat wasan min awsanil jahiliyah, berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, atau juga perayaan dari perayaannya orang-orang musyrikin. Ya, ketika ternyata tidak ada di tempat tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan sang penanya untuk menunaikan nazarnya. Kita masuk kepada al-masail sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. با Pada bab ini terdapat permasalahan-permasalahan. Al-ula tafsiru qawlihi la takum fihi abada. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abada. Jazakallah. Kita tutupnya. La takum fihi abada. Janganlah engkau menegakkan, yaitu menegakkan sholat, fihi, yaitu di masjid dirar, selamanya. Dan kita sebutkan tentang kisah masjid dirar ini, di mana orang-orang munafikin mereka merencanakan makarnya dan berniat untuk menjadikan masjid dirar ini sebagai tempat dalam mereka merancang dan merencanakan makar mereka, mengintai kaum muslimin, menunggu bantuan dari orang-orang kafir, yaitu dari bangsa Rum, ketika itu bangsa Romawi. Dan untuk dalam rangka mensukseskan rencana dan makar mereka tersebut, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid tersebut, ya, supaya menjadi hujah bagi mereka bahwasanya ya masjidnya adalah masjid yang benar, masjid. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sholat di masjid tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bongkar rencana dan makar orang-orang munafikin ini. Ya, dan Allah jelaskan hakikat dari masjid dirar. Ya, bahwasannya dibangun ya bukan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun dalam rangka justru untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Begitu juga apa yang menjadi kaitan dan hubungan ya ayat ini dengan bab kita adalah bahwasanya ketika tempat itu dipersiapkan untuk melakukan ibadah atau bukan dimaksudkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas ketakwaan kepada Allah, maka dilarang untuk ya beribadah di tempat tersebut ya, dikarenakan maksud dan tujuan tempat tersebut diadakan adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala as-saniyah annal ma'siyah qad tu'assir fil ard wa kadzalika at-ta'ah, bahwasanya kemaksiatan itu bisa berpengaruh terhadap tempat Ya, al-ard itu bumi atau tanah atau maksudnya tempat yang dilakukan pada tempat tersebut perkara maksiat. Demikian juga sebaliknya ketaatan. Ya. Tempat ketika di situ adalah tempat kemaksiatan. Ya. Bahkan tempat kesyirikan, maka diharamkan kepada seorang untuk beramal dengan amalan ya yang menyerupai amalan kesyirikan yang dilakukan di tempat itu. Ya. Yang dilakukan pada tempat tersebut, terutama ketika amalannya pun mirip. Ya, ketika amalannya pun mirip. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang salat di Masjid Dirar. Salat maklum, amalan yang maklum. Amalan ketaatan, tapi ketika di situ maksudnya adalah ya untuk memperkuat hujahnya orang-orang munafikin, maka beliau dilarang melakukan kesyirikan, terutama di sini pada bab ini menyembelih. Ya, di situ ada penyembelihan kepada selain Allah, maka dilarang menyembelih di situ. Walaupun itu menyembelih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah, karena Allah. Ya, karena ada keserupaan juga dari sisi amalan. Ya. Nah, di sini bagaimana kalau amalannya tidak serupa? Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Boleh saja, walihada law arada insanun an yusalliya fi makanin yudbahu fihi li ghairillah lajaza dzalik. Kalau seorang itu ya salat di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, ya, maka boleh. Ya, salatnya bukan salatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan ibadah yang sering dilakukan di tempat tersebut, yang dilakukan kepada selain Allah. Paham ya maksudnya? Ya, ini suatu tempat sering dilakukan orang menyembelih kepada selain Allah, sesajen dan lain sebagainya. Ya. Dilarang kita menyembelih di situ. Kenapa? Karena yang paling dikhawatirkan hikmahnya adalah ya orang akan menganggap itu sebagai hujah. Apalagi kalau seseorang itu dikenal sebagai sahibuddin, seorang yang taat, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal dia adalah orang yang saleh, dikenal oleh masyarakat awam. Ketika melakukan penyembelihan di tempat itu, ya, berarti seolah-olah mendukung, oh berarti boleh dong di situ, ya, itu Pak Haji aja yang melakukannya, nah kan biasanya gitu, ya. Nah ini yang dikhawatirkan, maka tidak dilakukan. Berbeda kalau di situ misalnya sholat, ya. Sholat beda dengan menyembelih. Ya. Tidak dikhawatirkan. Artinya ilahnya adalah, salah satunya adalah kekhawatiran ini. Kalau hilang kekhawatirannya, bisa jadi boleh. Ya. Tapi kalau masih ada misalnya, ya, daripada kita bukan masalah boleh atau tidak boleh, kita menjaga, ya sudah, enggak usah di situ. Sekalian, sudah tidak usah. Ya. Ya. Menjelaskan bahwasanya itu tempat sudah bukan tempat yang baik, dilakukan kesyirikan di situ. Ya. Begitu juga ketika tempat itu adalah tempat ketaatan. Ya. Berpengaruh. Masjid tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, salat, baca Quran, berzikir, majelis ilmu dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk ketaatan. Ya, maka masjid lebih utama dari tempat lainnya. Masjid lebih utama dari pasar misalnya. Ya, di situ berkumpul orang, ya, dengan berbagai macam jenisnya melakukan transaksi, ada yang jujur, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Ya, ini bahwasanya ketaatan begitu juga kemaksiatan itu akan mempengaruhi tempat yang dilakukan padanya ketaatan atau kemaksiatan tersebut. Enggak bisa dikecilin ini. Hah? Tata cara. Qala as-salisah raddul mas'alatil mushkilah ilal mas'alatil bayyinah liyazulal iskal. Yang ketiga, mengembalikan permasalahan yang sulit, al-mushkilah, yaitu yang masih rumit, masih belum jelas di situ, kepada permasalahan yang sudah jelas untuk menghilangkan kesulitannya. Ya. Dari mana diambil, ya, kesimpulan ini? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal man'u minad dhabhi fi hadzal makan amrun mushkil. Lakinna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana dhalika bil istifsal. Larangan untuk menyembelih, ya, di tempat ini, itu pada hadis seorang yang ingin menyembelih menunaikan nazarnya tersebut, ya, ini adalah amrun muskil. Kenapa kok dilarang? Ada apa? Ya, ada yang belum jelas di situ. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan rinci, ya, dengan pertanyaan beliau, kenapa kok? Apakah di situ ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, yang disembah? Apakah di situ ada perayaan dari perayaan-perayaannya orang-orang musyrikin? Nah, di sini menjadi jelas bahwasannya, ya, larangan tersebut adalah dikhawatirkan karena ini. Ya, ada bentuk musyabahah, keserupaan dengan ibadahnya orang-orang musyrikin yang dilakukan di tempat tersebut. Ar-rabi'ah istifsalul mufti idzah taja ila dzalik. Istifsalul mufti, yaitu mufti dia meminta perincian dari permasalahan yang ditanyakan. Ya, seorang yang ditanya, mufti yang akan menjawab, yang memberikan fatwa nantinya, ya, boleh dia meminta rincian permasalahan dari sang penanya, ya, supaya lebih jelas, supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan, ya. Dan orang yang bertanya pun terkadang bermacam-macam niatnya. Kadang ada yang betul-betul niatnya bertanya, kadang ada yang sekedar ngetes, kadang ada yang cari mana jawabannya yang enak, kadang ada untuk menjatuhkan orang lain. Ya, macam-macam. Nah, ini juga harus jeli seorang mufti, seorang ditanya dalam perkara yang seperti ini. Ya. Terkadang pengen cari enaknya, sehingga bertanya secara global, dapat jawaban secara global, digunakan untuk perkara yang ya ternyata di situ butuh rincian-rincian. Nah, ini juga perlu dirinci. Ya. Atau tidak, anggap tidak, dia baik, dia bertanya memang untuk itu, tapi ya ada hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk jawab. Maka boleh untuk ya, si mufti bertanya kepada orang yang bertanya, orang yang meminta jawaban, untuk lebih menjelaskan ya tentang pertanyaan yang dia ajukan. Al-khamisah anna tahsisal buk'ah bin nadri la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Pengkhususan suatu tempat untuk ya bernazar atau menunaikan nazar di tempat tersebut ya, atau dia bernazar khusus menyebutkan suatu tempat ya, itu boleh saja kalau tidak ada al-mawani'nya, hal-hal yang akan menghalangi atau menjadikan pengkhususan itu menjadi terlarang. Ya. Apa maksudnya? Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengkhususkan bahwasanya dia bernazar untuk menyembelih di suatu tempat yang namanya buana. Ya. Mengkhususkan nama. Ya. Dan ini juga menjadi sebab kenapa Rasulullah SAW bertanya. Ya, kalau misalnya dia berkata, ya dia bernazar untuk menyembelih seekor kambing, ya sudah selesai tunaikan. Ya, tetapi di situ menjadi pertanyaan, kenapa dia mengkhususkan buanah ini? Ya kan? Sehingga ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengetahui hakikat tempat ini apakah bebas dari kesyirikan atau tidak. Beliau tanya. Ya. Nah, ternyata tidak. Beliau perintahkan untuk menunaikan nazarnya. Artinya boleh mengkhususkan asal tadi tidak ada hal-hal yang menjadikan tempat itu menjadi terlarang. Ya. Seorang bernazar ingin menyembelih di Masjid Amwa misalnya. Kita fadol. Ya. Ya. Di sini alhamdulillah ketaatan yang ditegakkan. Ya. Dia mengkhususkan, tidak masalah. Asal tadi ya. Ya, asal tadi tidak ada hal-hal yang menyebabkan ya terlarangnya seorang itu menyembelih di tempat tersebut atau bernazar di tempat tersebut. Penghalang-penghalangnya hilang. Ya, sebagaimana ketika ya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang bertanya itu, dijelaskan di situ tidak ada berhala yang disembah, tidak ada juga perayaan dari perayaan orang-orang musyrikin, maka diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisah al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Ya, dilarang, itu dilarang bernadar. Ya. Secara umum. Ya. Kalau pada tempat yang akan ditunaikan nadarnya tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah, walau ba'da zawalihi, ya, walaupun setelah hilangnya berhala-berhala tersebut, ya, hilangnya berhala-berhala tersebut, ya. Baik. Dari mana? Ini diambil dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha, ya. Ada kata kananya menunjukkan sesuatu yang telah berlalu. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di situ pernah ada, ya, berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Wal mahdzur ba'da zawalil wasan baqin. Wal mahdzur, perkara yang dikhawatirkan terjadi, ya, setelah hilangnya wasan tersebut, berhala tersebut masih ada yang dikhawatirkan. Ya. Li'annahu rubbama yu'ad, karena bisa jadi kembali lagi terjadi, ya, atau mungkin belum belum hilang, ya, ya. Ini nanti akan bertanya, loh, itu kan di sekitar Ka'bah dulu banyak berhala, gimana? Ya, sudah hilang mahdzurnya, yang dikhawatirkan sudah hilang, orang sudah tahu itu sudah enggak ada berhala di situ, orang beribadah kepada Allah, dan asalnya itu adalah memang tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan tempat yang itu masyhur, kita tahu di situ biasanya dulu terjadi kesyirikan. Oke, kemudian sudah hilang. Tiba-tiba dilakukan lagi ibadah yang mirip-mirip dengan yang dilakukan dahulu. Apa misalnya? Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan? Loh, kok ada lagi? Nah, ini dikhawatirkan yang seperti ini dilarang. Ya. Ditutup celah-celah yang seperti ini. Ya, begitu juga selanjutnya, al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Dilarang kalau di situ ada mana atau ada 'id, perayaan dari perayaan-perayaan mereka walaupun setelah hilangnya. Dengan ilahnya sama sebabnya tadi. Terkadang bisa kembali. Ya, orang salah sangka, oh ternyata ada lagi itu, dilakukan lagi. Ya. Qala as-saminah annahu la yajuzu al-wafa'u bima nadara fi tilkal buq'ah li'annahu nadaru maksiatin. Ya, kalau ya ternyata tempat tersebut adalah tempat, ya, sebagaimana ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tempat tersebut misalnya ada berhala yang disembah atau tempat dari perayaan, ya, dilakukan padanya perayaan dari perayaannya orang-orang musyrikin, maka tidak boleh menunaikan nazar pada tempat tersebut. Ya. Karena itu akan tergolong kepada nazar maksiat. Ya, tergolong kepada nazar maksiat. Nanti kita akan bahas insyaallah pada bab yang berikutnya. At-tasi'atu al-hadaru min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Al-hadar, berhati-hati, berwaspada dari musyabahah, menyerupai orang-orang musyrikin di dalam perayaan-perayaan mereka, walaupun dia tidak memaksudkannya. Ya, ini bab tentang at-tasyabbuh. Ya, nanti juga akan ada perbedaan istilah tasyabbuh lawazan tafa'ul, ya, dengan musyabahah lawazan mufa'alah. Ya, kalau mufa'alah sebagaimana yang disebutkan sini, belum tentu dia bermaksud. Ya, belum tentu dia bermaksud, tetapi terjadi begitu saja. Itu pun dilarang. Ya, itu pun dilarang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu salat. Ya, pada beberapa waktu, di antaranya ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam. Ya. Kenapa? Karena di situ ada musyabahah. Ya, keserupaan dengan ibadahnya orang-orang musyrikin yang mereka menyembah setan mereka ketika waktu itu. Baik, apakah orang yang sholat bermaksud untuk bermusyabahah, menyerupai mereka? Enggak, tapi terjadi. Dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini apalagi kalau dia memaksudkannya. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Tashabbaha ala wazan tafa'ala. Ya. Bedanya di sini ada bentuk kesengajaan, memang dia bermaksud. Ya, memang dia bermaksud. Ya, memang dia berusaha untuk menyerupai dirinya dengan kaum tersebut. Nah, kaum tersebut siapa? Tergantung. Ya. Kalau kaumnya adalah orang-orang saleh, berarti dia bagian dari orang-orang saleh. Ya. Tapi kalau kaumnya adalah orang-orang fasik, mau kita digolongkan dengan golongan orang-orang fasik, mau kita digolongkan dengan golongan orang-orang kafir, paling tidak di situ ada pengharaman yang sangat. Ya. Jangankan tasyabbuh yang di situ ada bentuk kesengajaan, al-musyabahah yang tidak ada bentuk kesengajaan, ya, dalam perkara ibadah, dalam perkara kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas mereka, terutama ini dua hal ini, ya, maka itu dilarang. Ya, apalagi dalam perkara ibadah, apalagi dalam perkara akidah. Ya, nah ini perkara tasyabbuh, terutama dengan orang-orang kafir, ini babnya sangat luas sekali. Ya, dan bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya dilihat satu persatu. Ya, dilihat satu persatu. Ya. Kaidahnya demikian, tapi ketika sampai kepada apakah ini tasyabbuh atau bukan, dilihat dulu. Sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Qala al-ashirah, la nadra fi ma'siyatin. Tidak ada nazar fi maksiat, pada perkara maksiat kepada Allah. Hadza qalahu qala al-muallif, demikian yang dikatakan al-muallif. Wa lafdzul hadis al-madzkur, dan hadis yang disebutkan dalam bab ini, la wafa'a li nazarin, tidak ada penunaian nazar. Beda ya antara tidak ada nazar dengan tidak ada penunaian. wa bainahuma farq, di situ ada perbedaan. Fa idza qila la nadra, kalau dikatakan tidak ada nazar fi maksiatin, ya, pada suatu perkara maksiat, fal makna annan nadra la yan'aqid, maka maknanya nazarnya itu tidak yan'aqid, artinya nazarnya dianggap tidak sah, sudah bukan suatu nazar karena dia nazar maksiat. Tapi kalau dikatakan la wafa, ya, nazarnya terjadi tetapi tidak boleh dipenuhi, ada konsekuensi lain nanti. Ya. Ada konsekuensi lain nanti. Ya. Wa idza qila la wafa'a fal mana anna nadhar yan'aqid. Ya. Kalau dikatakan la wafa, maka maknanya nadarnya yan'aqid, terjadi, ada nadarnya sudah terjadi. Kalau la nadra, berarti nadarnya tidak terjadi, dianggap karena itu untuk masyarakat sudah itu tidak ada, salah kamu. Ya. Tapi kalau tidak ada menunaikan nadar pada perkara maksiat, artinya ketika dia bernadar terhadap perkara maksiat, itu dianggap suatu nadar. Ya. Tetapi tidak boleh ditunaikan. Untuk lepas dari nadar tersebut, dia harus, ya, melakukan konsekuensi lain nanti. Kita akan jelaskan nanti konsekuensinya. Fal makna anna nadra yan'aqid lakin la yuwafa atau la yufa. Akan tetapi tidak ditunaikan nadarnya. Waqad waradati sunnatu bihadza wa bihadza, dan sunnah datang dengan lafaz ini dan lafaz ini. Lakin la nadra yuhmal ala annal murad la wafa'a lin nadrin. Ya, tapi di lafaz la nadra ini yuhmal, ya, dibawa kepada maksudnya adalah tidak ditunaikan nazar yang di situ adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, wa man nadara an ya'siyallah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar kepada untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, al-hadiyata asyrata la nadra li bani Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar, ya, kepada sesuatu terhadap perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya. Bagaimana kita contoh? Kalau saya lulus, ya, kambingnya fulan saya sembeli. Ya. Ini bukan punya dia. Iya kan? Ya. Maka tidak boleh yang seperti ini. Wallahu taala alam. Kita selesai dari bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insya Allah kita akan bahas secara agak meluas, tidak terlalu meluas, ya, tentang hukum-hukum nazar nantinya, yang berkaitan dengan ahkamun nazar, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum nazar. Ya, ini juga dibahas di kitab-kitab fikih masalah nazar ini. والله تعالى اعلم نكتفي له سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته